Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif 'afallahu 'anhu: tamrinul awladi 'ala at-tanafus fil khairat. Melatih anak-anak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengamalkan kebaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang anak dengan fitrahnya tentu dia senang dengan hal-hal yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila anak tersebut masih berada di atas fitrah, maka hendaknya bagi seorang murabbi yang mendidik berusaha untuk kembali memunculkan, menumbuhkan pada diri anak-anak tersebut cinta kepada al-haq, cinta kepada Al-Quran Karim, cinta kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan memberi semangat kepada mereka untuk tanafus, sehingga apabila anak tersebut tumbuh menjadi seorang yang terbiasa dengan kebaikan, maka tanpa kita perintah dia, maka dia akan bersemangat, dia melakukannya, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik. Maka dalam bab ini kita akan sebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya seorang anak dibiasakan sehingga anak tersebut menjadi seorang yang haris ala ittiba'il khair. Dan ini termasuk dalam pengumuman firman Allah Subhanahu wa taala: fastabiqul khairat. Faqala azza wa jalla: wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Qala an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu. Sahl bin Sa'd bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji al-Sa'idi Abu al-Abbas, beliau berasal dari Madinah, dari Al-Khazraj Abu al-Abbas, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Yahya. Beliau dan ayahnya kedua-duanya dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dalam keadaan Sahal ibn Sa'ad masih berumur 15 tahun. Dahulu dalam disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Sahal bin Sa'ad dahulu bernama Huzn, yang berarti kesedihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dan memberi nama kepada beliau Sahal. Dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah. Namun terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah tentang usia beliau pada saat meninggal. Ada yang mengatakan beliau berusia 88 tahun. Ada yang mengatakan beliau berusia 96 tahun. Ada yang mengatakan 91, bahkan ada yang mengatakan satu abad sempurna. Walhasil terjadi khilaf tentang kapan wafatnya beliau dan berapa usia beliau ketika meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Beliau berkata, utiya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qadahin. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadah. Qadah. Yang dimaksud qadah adalah bejana minum, tempat minum yang memuat, yang dapat memuaskan dua orang atau lebih. Menunjukkan tempatnya besar. Ya. Nah. Dan berbeda-beda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Namun dijelaskan oleh para ahli lughah bahwa disebut qadah. Sebab dia aniyah. Allati turwir rajulain, yang dapat memuaskan dua orang, ya, sampai dia merasa puas. Maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bejana qadah fashariba minhu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun minum dari qadah tersebut. Wa'an yaminihi gulamun. Dan di sebelah kanan beliau ada seorang anak. Anak muda. Asgharul qawm. Yang anak ini paling muda usianya. Yang ada di kaum tersebut pada saat mereka berkumpul. Beliau adalah Ibnu Abbas. Anak muda ini Ibnu Abbas. Namun terjadi khilaf. Siapakah Ibnu Abbas yang ikut majelisnya Nabi alaihi salatu wasallam pada saat itu? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Al-Fadl Ibnu Abbas. Al-Fadl bin Abbas. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Battal dalam syarahnya. Adapun yang dihikayatkan oleh Ibn Tin bahwa Ibn Abbas yang dimaksud di sini adalah Abdullah. Abdullah bin Abbas. Yaitu saudaranya Al-Fadl. Radiyallahu ta'ala anhuma. Di sebelah kanan Nabi alaihi salatu wassalam. Wal asyyahu an yasarihi. Sementara para syaikh itu berada di sebelah kirinya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi menunjukkan bahwa mereka berhalaqah. Mereka berhalaqah di sebelah kanan Ibnu Abbas, di sebelah kirinya para syaikh. Nah, disebut seorang itu syaikh kalau dia telah menginjak usia 50 tahun atau 51 tahun. Sampai seterusnya, sampai meninggal. Ya. Apabila seorang telah berusia 50 atau 51, syaikh. Adapun di bawah itu, 49 misalnya. Naam. Dan seterusnya ke bawah. Dia disebut kahil. Sebut kahil. Naam. Di bawah 50. Sampai umur 34. Ada yang mengatakan sampai umur 30. Nah. Adapun 30 tahun ke bawah, apabila dia masih seorang remaja namun telah mencapai usia balig, sampai usia 30 tahun dari mulai baliknya, maka dia disebut syabab. Nah, di bawah itu namanya gulam. Mulai dari awal lahirnya itu disebut gulam. Ketika awal lahir sampai berusia 9 tahun itu gulam. Mulai dari 9 tahun terus sampai mendekati balig itu disebut murahiq. Nah, dan diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pada saat itu beliau masih berusia antara 9 hingga 10 tahun ketika berada di majelis itu. Sementara sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam para syekh. Nah. Syekh berapa usianya? Nah. 50 ke atas. Hal anta syekh? Lasta syekh? Za'amatni syekhan walastu bi syekhin. Innama syekhu man yadibbu dabiba. Nah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, yakni beliau mengatakan kepada anak kecil yang ada di sebelah kanannya, kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, wahai gulam, ata'zanu li, apakah kamu mengizinkan aku an utiyahul asyakha, untuk saya berikan sisa minum ini kepada para syekh ini yang sebelah kiri?" Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meminta izin kepada seorang anak kecil? Nah, kenapa? Karena berada di sebelah kanannya. Dan di antara amalan yang dianjurkan dan disyariatkan, sangat ditekankan pada saat seorang berjamaah ketika minum atau yang semisalnya, hendaknya didahulukan yang kanan, kemudian yang berikutnya. Tanpa melihat siapa yang di sebelah kanan. Apakah dia punya keutamaan atau tidak. Kalau di sebelah kanan seorang, orangnya fakir, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, rakyat jelata, sebelah kirinya presiden,